Mitra bisnis, pada bisnis wisdom kali ini saya ingin sharing tentang sebuah kata yang baru saya temukan dan akan mungkin sering muncul dalam seminar-seminar saya berikutnya. Kata ini adalah sebuah kata yang sangat menarik yang disebut kata resonansi atau resonans ya. Resonansi ini adalah sebuah gejala fisika di mana kalau kita pada frekuensi yang sama, maka ketika A berbunyi, B ikut bergetar begitu ya. Nah, kata resonansi ini menarik. Ini yang menurut saya membuat kenapa sebagian dari teman-teman suka mendengarkan bisnis wisdom saya. Karena apa yang saya katakan adalah pengalaman pribadi dan pikiran saya dan juga Anda alami pada kehidupan Anda. Anda sudah tahu bahwa apa yang saya ceritakan itu ada dan sudah pernah Anda pikirkan tetapi tidak begitu terkristalisasi dalam sebuah kata-kata. Dan apa yang saya ceritakan dari pengalaman saya juga ada pada pengalaman Anda. Kalau Anda lihat NLP, Neuro Language Programming, di mana orang mencoba memimik orang lain, dalam salesmanship, dalam persahabatan, dalam negosiasi, kalau orang bisa berpikir pada frekuensi yang sama, kata petiknya itu frekuensi ya, belum pasti frekuensi itu apa, tetapi cara berpikir dengan frekuensi yang sama, maka orang itu akan sama-sama dengan Anda menyukai pembicaraan itu. Anda pernah enggak berbicara dengan seorang teman yang enggak nyambung gitu ya. Saya ngomong A, dia bicara B. Saya cerita tentang C, dia bicara tentang F. Enggak ketemu-ketemu, bicaranya enggak enak. Maka tidak terjadi refrekuensi. Karena cara berpikirnya berada pada frekuensi yang berbeda. Kata orang, ketika Anda berbicara dari hati Anda, maka hati orang lain sepertinya terbuka. Dan itu yang terjadi ketika kita berbicara pada frekuensi yang sama, sehingga terjadi resonansi di antara kita. Anda lihat orang yang sedang mengantuk, mulutnya membuka. Gitu. Anda pura-puralah mengantuk. Maka teman-teman di sekeliling ini akan ikut pura mengantuk juga. Ya. Nah ini yang saya sebut bahwa penularan-penularan. Sedangkan dalam kita berbicara, dalam kita berbisnis, dalam kita meyakinkan orang lain. Kalau kita berbicara dengan dia pada frekuensi yang sama, dengan cara berpikir yang sama, dengan metode berpikir yang sama, dan kita menyamakan frekuensi kita dengan dia, maka kita akan mampu menggetarkan orang itu dan mempengaruhinya untuk membeli produk kita, untuk bersahabat dengan kita, untuk mau bernegosiasi dengan baik dengan kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.